بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyampaikan sekilas berkaitan dengan keutamaan atau kenapa kita mesti belajar agama. Talabul ilmi menuntut ilmu syar'i yang merupakan ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah tidak mewariskan kita kecuali ilmu. Sebagaimana Nabi katakan wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilmu, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihabbin wafirin. Suaranya Faman akhadahu faqad akhadha bihubbin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu, barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kenapa ini kita khawani billah rahimani wa rahimakumullah? Karena seandainya kehidupan kita walaupun kita jenderal besar, kaum marah, orang sangat kaya, pejabat tinggi, semuanya tidak akan berfaedah bagi kita kecuali semua dunia yang kita miliki benar-benar kita kemas, kita dasarkan dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan raqtu fikum, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamasaktum bihima, yang selamanya anda tidak akan pernah tersesat kecuali apabila anda memegangi dua perkara tersebut. Selama anda memegangi dua perkara tersebut, maka anda tidak pernah akan tersesat. Dua perkara itulah kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah yang aku tinggalkan kepada kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, hakikat kehidupan kita kehidupan ilmu. Hakikat kehidupan kita kehidupan ilmu. Sehingga kebodohan sesungguhnya merupakan kematian. Kebodohan sesungguhnya merupakan kematian. Sehingga dikatakan dalam surah syair, wa fil jahli qabla al mauti mautun wa ajsamuhum qabla al quburi quburun. Dan dalam kebodohan sebelum dia mengalami kematian, sesungguhnya dia telah menjadi bangkai duluan. Dan jasad mereka ini sesungguhnya kuburan sebelum jasad dia dikuburkan di kuburan. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan adalah ilmu. Tidak ada kehidupan tanpa ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu risalah ini dinamai Allah dengan ar-ruh wan nur. Apa fungsinya ruh, ikhwan? Apa fungsinya ruh? Akan memberikan kehidupan. Jasad tanpa ruh, jasad yang menjadi bangkai. Dan sempurnanya kehidupan kita setelah kita memiliki ruh adalah kita berjalan dengan cahaya. Sehingga ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fin nas kaman mataluhu fi dhulumat laisa bi kharij minha. Apakah orang yang mereka tadinya mati, bukan mati jasadnya, akan tapi mati jiwa mereka, tidak ada kehidupan iman. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Dengan apa Allah menghidupkan mereka? Dengan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lahu nuran, dan kemudian Allah pun jadikan dengan risalah itu nur, cahaya. Yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia. Orang yang seperti ini, dia hidup berjalan dengan cahaya, apakah keadaannya sama dengan orang-orang yang mereka kaman matalu fi dhulumat, yang mereka berada di kegelapan, laisa bikharijin minha, yang tidak bisa keluar di kegelapan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil, memberikan penjelasan, memberikan perumpamaan atau menamai ar-risalah dengan ar-ruh. Allah menamai risalah dengan ar-ruh. Walaqad uhiya ilaika ruhan min amrina, dan telah kuwahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari sisiku. Allah namai risalah dengan ruh karena risalah ini akan menghidupkan jiwa manusia. Sehingga ibaratnya para sahabat Nabi, dulunya mereka dalam keadaan bangkai, dalam keadaan mati, tersesat. Kemudian Allah hidupkan dengan risalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah merupakan nikmat yang paling besar, bahkan nikmatul kubra. Nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yang ada. Dan Allah mengingatkan nikmat ilmu ini, nikmat risalah yang layak kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, walaqad manallahu 'alal mu'minin itba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh telah kami berikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Laqad manallahu manna, maknanya adalah nikmat, atau dengan kalau dalam bahasa kita adalah betul-betul Allah telah sangat berjasa kepada kalian. Kalau dalam bahasa Jawanya lagi adalah mutangi budi. Tahu mutangi budi hewan? Bukan utang kepada budi. Mutangi budi. Sehingga orang diberikan kebaikan upah-upah, istilahnya keputangan budi. Maka Allah mengatakan terhadap orang-orang badui yang dia merasa Islamnya itu berarti telah berjasa dengan Nabi, Allah tegur. Allah katakan, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Mereka merasa dengan Islamnya berjasa kepada Nabi SAW. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka orang badui mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya kami telah berjasa kepada engkau. Yamunnuna alaika aslam ya Rasulullah ya Muhammad sallam, mereka merasa telah berjasa kepada Anda ya Rasulullah. Qul, katakan kepada mereka ya Rasulullah, kata Nabi, katakan kepada mereka ya Rasulullah, kalian tidak memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Walakinallaha yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi justru Allah yang telah sangat berjasa kepada kalian dengan Allah memberikan keimanan kepada kalian. In kuntum shadiqin, seandainya kalian orang-orang yang betul-betul yakni menyadari tentang nikmat Allah tersebut. Laqad mannallah, sungguh Allah telah memberikan jasa yang sangat besar kepada kaum mukminin. Telah berjasa yang sangat besar kepada kaum mukminin. Dengan apa? Yaitu ketika Allah mengutus tentang mereka seorang rasul. Bukan jasadnya Rasulullah yang menjadikan kaum muslimin mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Akan tapi kedatangan Rasulullah yang membawa risalah. Yatlu alaihim ayatihi, yang beliau datang dalam rangka untuk membacakan risalah Allah, membacakan ayat-ayat Allah SWT, wa yusakihim, dan membimbing mereka, mentazkiyah mereka, mentarbiyah mereka, sehingga jiwa mereka dibersihkan dengan ajaran risalah. Dengan cara bagaimana? wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan cara mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah katakan, ketika orang belum mengenal Al-Qur'an, sebelum orang dia jiwanya terbersihkan, tertarbiyah, terdidik dengan kitab dan sunnah, Allah tegaskan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Benar-benar mereka ini sebelumnya berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Oleh karena itu, ikhwan fillah, Allah SWT telah memerintahkan kita dengan nikmat ilmu ini, hendaknya kita bergembira. Kita bergembira, kita berbangga. Melebihi kebanggaan kita dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di perkara dunia yang ada. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bi fadlillah, dengan keadilan karunia Allah, wa bi rahmati, dengan rahmat Allah, fadlullah wa rahmatullah, kata para ulama, Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, risalah yang Allah ajarkan kepada kita. Sebelumnya Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya ini, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, pelajaran, pelajaran yang datang bukan dari para filsuf, tapi pelajaran yang datang dari Allah SWT, Rabb kalian, dari Rabb kalian, bukan dari para pemikir dan bukan dari para filsuf, bukan dari para politikus, akan tapi ini adalah pelajaran yang datang dari Rabb kalian. Dan mau idah risalah ini akan menjadi syifa lima fisudur, obat yang akan mengobati segala penyakit yang ada di hati kalian. Wahudan warahmah, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi bagi siapa, ikhwani billah, lil mu'minin, bagi orang yang hati mereka ada keimanan. Kemudian setelah Allah bicara Al-Quran, Allah katakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sehingga Allah perintahkan kita bergembira dengan nikmat, dengan rahmat Allah, dengan keutamaan Allah, yaitu Al-Quran dan Karim. Karena kehidupan kita tanpa Al-Quran kal hayawan, kal bahaim, akan kita hidup sebagaimana binatang yang kita tidak mengetahui tentang perkara yang akan mengantarkan kita selamat di akhirat kelak. Maka Allah katakan, orang-orang yang mereka berpaling dari agama Allah SWT, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka bagikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, bahkan lebih menyesatkan dari binatang ternak. Unta atau kambing, mereka adalah binatang yang tidak punya akal sebagaimana manusia. Atau binatang ternak yang dikembalakan para penggembala, akan tapi mereka nurut sama penggembalanya. Mereka tidak punya akal, tapi mereka nurut sama penggembalanya. Manusia yang Allah berikan akal dan mengingkari penggembala manusia, Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kejahatan manusia lebih besar dari kejahatan binatang. Satu contoh, Nabi katakan, Madibani ja'i'ani ursila bi'anamin bi'afsada min khirsil mar'i fil mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas menuju sebuah atau seekor kambing. Akan terjadi, ikhwan, dua serigala lapar kemudian dilepas ke seekor kambing. Akan terjadi, ikhwan, kambingnya akan dikelomoh, akan diberakot, kata orang jadi berakot sama serigala, habis tanpa sisa, ganyang habis. Akan tapi kata Nabi, dua serigala lapar yang dilepas kepada satu ekor kambing ini, yang tentu kita membayangkan bahayanya yang sangat luar biasa, tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan min khirsil mar'i alal mal, dibandingkan dengan orang yang rakus terhadap harta, wasara filidini, dan orang ambisius terhadap kehormatan. Orang ambisius dengan kehormatan, orang yang gila harta, dia tidak akan pernah kenyang. Kalau serigala, sampai berapa kuat dia makan kambingnya hewan? 2, 3, 4, 5, sudah kenyang, selesai dia tinggalkan. Manusia tidak, rakus. Yang masuk bukan hanya sekedar sate, balungan, aspal masuk, gulungan kabel masuk, masuk semua, batu masuk, semen masuk, sarung masuk, semua masuk, blang blang. Manusia tidak akan pernah kenyang dengan semua yang dia lawan. Sehingga bahayanya orang mereka rakus dengan dunia, akan dia jual semuanya. Akan dia jual semuanya. Sampai tetangga dia jual, keluarga dia jual, umat dia jual, agama akan dia jual untuk mendapatkan dunia. Agama akan dia jual untuk mendapatkan dunia. Sehingga dia jual semuanya dunia. Sehingga dia jual semuanya, bahkan akhirat dia jual untuk mendapatkan dunia. Satu di antara fitnah zaman, kata Nabi Zalman, idza tumisat ad-dunya bi amal al-akhirah, itu ketika dunia dicari dengan amal akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirah. Kalau zaman para sahabat, mereka mencari akhirat dengan dunia. Dunia mereka siap mereka jual untuk mendapatkan akhirat. Suhaib Ar-Rumi, satu di antara orang yang dikatakan Allah telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Sebagian orang, ada orang yang mereka menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhaib Ar-Rumi, dia hijrah dengan membawa hartanya. Dia dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Suhaib, dulu anda masuk ke sini dalam keadaan miskin, sekarang anda kaya, lalu anda akan bawa harta anda keluar, wallahi kami tidak rela. Kata Suhaib, bagaimana seandainya kalau aku tinggalkan semua harta aku untuk kalian, akankah anda biarkan aku ke Madinah? Maka tawar Suhaib, dia terima, mereka terima, dibiarkan Suhaib melinggal ke Madinah. Sampai di Madinah, dia disambut hangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluk oleh Nabi dan diucapkan kalimat selamat oleh Nabi, Rabi'al bai'u ya Aba Yahya. Rabi'al bai'u ya Aba Yahya. Rabi'al bai'u ya Aba Yahya. Anda telah beruntung dengan perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Anda telah beruntung dengan perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Perdagangan apa yang telah Suhaib lakukan? Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jual dunia dia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia tidak pedulikan dunia dia lepas, yang penting mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah, seorang mukmin adalah rijal tujarul akhirah. Seorang mukmin adalah pedagang akhirat yang tidak akan pernah dilupakan dan diberat oleh dunia dia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Seorang mukmin adalah laki-laki yang mereka tidak pernah dilupakan dengan perdagangan dan jual beli yang mereka lakukan. Mereka pedagang, mereka tujar, mereka tajir, mereka pedagang, mereka di pasar. Akan tapi perdagangan mereka tidak pernah melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat Allah, dari salat. Tidak pernah melupakan mereka dari menunaikan zakat. Semuanya itu karena mereka takut dengan hari yang nanti hati manusia bergolak dan mata terbelalak. Ini yaumul akhir. Dia sanggup tebus. Sebagaimana orang ingin mulia di dunia, sanggup membayar berapapun. Qanibillah, masuk seorang kuliah, masuk ke dokteran, terkadang ada yang mau membayar 300 juta uang masuk untuk bisa belajar di fakultas kedokteran. Kenapa dia sanggup menyetorkan uang sebanyak itu? Harapannya kalau dia sudah punya tuntunan, kalau dia nanti jadi dokter, dia praktek, dia bisa mengeruk keuntungan lebih dari semua yang telah dia korbankan. Dia bertransaksi, dia berjual beli, berapapun yang akan dia keluarkan, dia sanggup keluarkan demi kemuliaan yang akan dia dapatkan. Seorang mukmin juga demikian, pedagang yang punya hitung-hitungan, akan tetapi dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibnu Sirin, dia ketika di pasar, apa katanya, dikatakan apa? Setiap orang yang melihat Muhammad bin Sirin yang sedang di pasar akan mengingatkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melihat Muhammad bin Sirin yang sedang di pasar berjual beli, dia akan diingatkan dengan melihat Muhammad bin Sirin tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita melihat orang di masjid, kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah sufulan di masjid, lalu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala wajah ini di pasar. Ini di pasar. Tempatnya kata Rasulullah sejelek-jelek tempat pasar. Kemudian orang datang situ melihat Muhammad bin Sirin, kemudian bisa diteringatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Ibrahim bin Ma'mun, Ibrahim bin Ma'mun, ketika dia adalah seorang penempa logam, ketika dia sedang mengangkat palu untuk menempa logam, lalu dia terdengar adzan, seruan adzan, maka dia telah tidak sanggup lagi memukulkan palunya ke logam. Dihentikan semua, dia langsung pergi untuk menunaikan panggilan Allah, salat. Inilah tujarul akhirat. Inilah para pedagang akhirat yang jiwa mereka ada kehidupan. Mereka bukan kalbahaim. Mereka bukan seperti binatang yang disuruh oleh Allah, yang Allah telah curahkan nikmat pada mereka dan mereka disuruh Allah dan mereka tidak datang kepada Allah. Al-Bahaim. Ikhwanifillah, minta maaf. Seandainya di depan masjid sana ada kerbau, lalu di masjid ini azan, orangnya moncong keluar, masya Allah, semuanya dengar, kerbau pun dengar. Apa kira-kira yang akan dilakukan kerbau, ikhwan? Datang ke masjid? Datang ke masjid? Memang jangan sebentar terkejutkan, jangan sebentar, karena ada suara yang nyampe ke telinganya. Tapi kerbau tetap kerbau, dia tidak akan berangkat ke masjid. Kalau ada orang dia disuruh azan, kemudian dia juga dengar, tidak berangkat ke masjid, berarti bagaimana, ikhwan? Anda yang bilang ya, bukan saya. Alhamdulillah, ini karena jiwanya mati, tidak ada kehidupan jiwa. Maka seorang mukmin, ada orang mengatakan itu orang jiwanya hidup, dan kehidupan jiwa ditandai dengan dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai kaum mukminin, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian. Yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu lima yuhyikum, perkara akan memberikan kehidupan bagi kalian. Tidak ada kehidupan ikhwan kecuali kehidupan iman, dan tidak akan iman kita hidup ikhwan kecuali dengan kita belajar risalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, wa fil jahli qabla al mauti mautun wa ijsamuhum qabla al quburi quburun, dan dalam kebodohan sebelum dia mengalami kematian, dan jasad mereka merupakan kuburan sebelum jasadnya dikubur di pekuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat semangat untuk kita berilmu, sehingga akan menjadikan kehidupan jiwa kita. Allahumma alimni bima yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma asil lana dinana alladhi huwa israfu amrina. Allahumma asil lana dunyana allati fiha ma'asuna. Allahumma asil lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khair. Dan minta maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah semua yang kita sampaikan dari hari pertama sampai hari ini, insyaallah catatannya kita wariskan atau kita tinggalkan pada antum, nanti bisa menghubungi kepada Pak Ustaz Farid. Demikian dengan manfaat ikhwan. Apa ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Sudah pintar semuanya, saya kira insyaallah. InsyaAllah tidak ada yang dipertanyakan, faham semuanya. Tinggal kita bagaimana melaksanakan setiap yang kita dengar dari ilmu-ilmu din yang telah kita dapatkan. Demikian, terima kasih banyak. Ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.